Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhaladzina amanu taqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan bersama-sama mengkaji dan memahami daripada al-ilmu, ilmu yang telah datang kepada kita dari bimbingan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Naam. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk di antara golongan orang yang mendapatkan kemudahan dalam memahami agama ini. Kaum muslimin, para pendengar sekalian, ya, sebagaimana pembahasan kemarin masih membicarakan nasihat agar seorang itu memperhatikan dalam memilih calon pasangannya, ya, dari kalangan orang yang saleh atau salihah. Terakhir kemarin seorang wanita dinasehati agar di dalam kitab kita ini agar memilih pasangannya dari kalangan laki-laki yang saleh, ya. Dan sudah disebutkan bagaimana sesungguhnya yang namanya suami, ya, merupakan teman hidup bagi seorang istri. Sedangkan teman kemarin ada dua bagian, ya, teman yang baik dan teman yang jelek. Teman yang baik yang akan mengajak kepada kebaikan, mengarahkan dan membimbing kepada kebaikan. Sebaliknya, teman yang jelek adalah teman yang akan mengarahkan, membimbing, membawa kepada kerugian-kerugian di dunia wal akhirah. Sehingga teman itu sangat mempengaruhi agama seorang. Sebagaimana hadis yang sudah kita baca kemarin, ar-rajulu ala dini khalilihi wal yanzur ahadukum man yukhalilu. Seorang itu di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah orang itu melihat, ya, salah seorang dari kalian melihat dengan siapa dia itu berteman dekat, ya. Sehingga sudah disebutkan kemarin bagaimana kisah orang yang masuk ke dalam jannah, ya, ketika mereka sedang berbicara dengan orang-orang yang di dalam jannah, bercerita tentang keadaan temannya dulu di dunia yang dimasukkan ke dalam apa? Neraka jahim. Ternyata teman yang di dunia tadi dulu teman yang di dunia tadi yang dimasukkan neraka jahim adalah teman yang mereka tidak membenarkan adanya kebangkitan, adanya pembalasan di hari akhir nanti. Sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka jahim. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga intinya seorang wanita hendaklah benar-benar memilih teman hidupnya atau pasangan hidupnya dari kaum lelaki yang memiliki sifat kesolihan, memiliki agama, memiliki akhlak yang mulia. Para pendengar sekalian, sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan kemarin, apabila datang orang yang kalian ridho agamanya, ya, orang yang datang kepada kalian yang kalian ridho dengan agama dan akhlaknya, maka terimalah. Kalau tidak, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang sangat besar. Ini menunjukkan seorang wanita hendaklah memperhatikan, ya, hendaklah melihat sisi kesolihan dari orang yang akan menjadi pendampingnya. Ya. Maka di sini penulis atau mu'alif akan membawakan hadis yang lain tentang anjuran untuk dengan wanita yang salihah. Mu'alif membawakan hadis Muslim, ya, yang datang dari Abdurrahman. Anahu sami'a Abu Abdurrahman Al-Habali yuhadisu an Abdullah ibn Amr. Hadis dari Abdullah ibn Amr. Hadis dari Abdullah ibn Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ad-dunya mata'un. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihatu. Rawahu Muslim. Dunia itu merupakan mata', ya. Dunia itu merupakan mata'. Mata', kata Syekh Utsaimin, syai'un yatamatta' bihi, yakni sesuatu yang seorang bisa bersenang-senang dengannya, seorang bisa mengambil manfaat darinya, ya. Ad-dunya mata', dunia itu merupakan kesenangan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik sesuatu yang seorang bisa mengambil manfaatnya, bisa bersenang-senang dengannya, mengambil manfaat darinya adalah al-mar'atu as-salihatu, wanita yang salihah. Ya. Diterangkan oleh para ulama rahimahumullah bahwasanya apabila seorang diberi taufik oleh Allah mendapatkan istri yang salihah, salihah di sisi agamanya, sisi akalnya, maka itu fahada khairu mata'i dunya. Kalau seorang diberi taufik oleh Allah mendapatkan istri yang salihah, maka orang tersebut sesungguhnya telah mendapatkan kebaikan, kesenangan dunia. Ya. Kenapa? Wanita yang salihah itu merupakan sebuah kenikmatan atau sesuatu yang menyenangkan bagi seorang di dunia ini. Kata Syekh Utsaimin, di annaha tahfaduhu fi sirrihi wa malihi wa waladihi. Karena wanita yang salihah, baik agamanya, baik akalnya, dia akan menjaga terhadap suaminya, ya, di saat suaminya tidak ada, menjaga harta dan anaknya, ya. Termasuk kalau dia wanita yang salihah pada akalnya, maka dia akan mengatur rumah tangganya dengan baik, akan mendidik anaknya dengan cara yang baik, ya. Kalau engkau melihat menyenangkan, menyejukkan. Di sawang menenangkan hati. Hati. Nah, kalau engkau tinggalkan kerja, keluar rumah, keluar kota, dia menjaga kehormatannya, menjaga dirinya. Ya. Dan apabila diberikan kepadanya sebuah amanah, dia akan menjaga apa? Amanah tersebut. Tolong jangan ada orang masuk ke rumah saya. Ya. Siapapun. Nah, misalkan. Kecuali orang itu saya izinkan masuk. Nah. Maka istri yang salihah, dia menjaga amanahnya. Jika ada orang datang mau bertamu, ya, dia sampaikan amanah suaminya. Maaf pak, suami saya pesan agar yang masuk rumah saya harus ada izin dari apa? Suami. Ya, maaf, ini pesan bapak saya, istri saya, suami saya. Dia berusaha menjaga amanah, amanah yang dibebankan kepadanya. Maka wanita yang solihah seperti ini merupakan sebuah kesenangan dunia yang disebutkan dalam ayat, ya, dikisahkan dalam riwayat Tirmidzi dari Sauban ketika turun ayat waladina yaknizuna dzahaba wal fiddah, ya, bahwasanya para sahabat ketika turun ayat ini, sebagian mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan emas dan perak. Ya. Kemudian mereka mengatakan, kalau seandainya kami mengetahui sebaik-baik harta, kami akan mengambilnya. Maka Rasulullah SAW sabda, afdaluhu lisanun dzakir, wa qalbun syakir, wa zaujatun shalihah, tu'inul mu'min ala imanihi. Ya. Sebaik-baik harta yang kalian simpan itu adalah lisanun dzakir, lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, istri yang salihah, tu'inul mu'min ala imanihi, yang membantu seorang mukmin, ya, di dalam agamanya. Ini hadis riwayat Tirmizi. Hadis riwayat Tirmizi dari Sauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ketika turun ayat alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, orang yang menyimpan harta yang bernilai berharga emas dan perak, maka para sahabat menyatakan kalau kami tahu bahwa harta yang paling baik kami akan ambil. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang paling afdal, yang paling utama dari apa yang kalian simpan adalah apa? Lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, istri yang salihah yang menolong seorang mukmin, ya, suami yang beriman di dalam menegakkan keimanannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Juga hadis ini riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas, walaupun lafadznya berbeda, yakni al-mar'atu shalihah, ya. Ala ukhbiruka bima yaknizur rajul, dalam riwayat Abu Dawud, maukah aku tunjukkan simpanan harta yang berharga bagi seorang al-mar'atu shalihah, istri yang shalihah. Ya. Bagaimana istri yang shalihah? Idza nadara ilaiha zaujuha sarathu. Apabila suaminya memandang kepada wanita yang salihah, istri yang salihah, sarrathu, istri itu menjadikan sebab suaminya apa? Senang, berbunga-bunga, ya. Begitu dilihat senyumnya membuat apa? Hatinya berbunga-bunga, walaupun bunganya mungkin apa? Sebagai gambaran kebahagiaan, ya. Ya, masya Allah, mungkin pulangnya sih tidak bawa bunga, ya. Tapi hatinya berbunga-bunga ketika istrinya dipandang menyenangkan, ya. Jangan sampai seorang istri, barakallahu fikum, di depan suami itu tidak menyenangkan, menyedapkan apa? Pandangan. Harus berusaha tampil apa istimewa di hadapan apa suaminya, suaminya sendiri, suaminya sendiri. Ya. Jangan malu tampil bagus, tampil menyenangkan, menyejukkan pandangan suami, ya. Karena sesungguhnya itu adalah wanita yang salihah. Wa idza amaraha ata'athu. Wanita yang salihah apabila suami memerintahkan ketaatan, dia mentaatinya. Wa idza ghaba anha hafizathu. Kalau suaminya tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya, menjaga harta suaminya. Itulah simpanan yang sangat berharga. Apa itu? Istri yang salihah. Ya. Maka ini nasihat Rasulullah SAW bahwa sebaik-baik kesenangan dunia ini adalah wanita yang salihah. Dan disebutkan pula di antara kedudukan wanita yang salihah, istri yang salihah, di samping sebaik-baik sesuatu yang seorang bisa bersenang-senang dengan dunia ini, ternyata Nabi SAW menyebutkan bahwa istri yang salihah itu termasuk di antara kebahagiaan, tanda kebahagiaan seorang. Tanda kebahagiaan seorang itu ada 4. Ya. Kebahagiaan yang didapat oleh seorang diantaranya itu, ini tentunya orang yang beriman, ya, orang yang beriman, bertauhid, berjalan di atas sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ikhlas, ya, mereka itu memiliki 4 tanda. Yang pertama dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara termasuk dari kebahagiaan. Sa'adah itu kebahagiaan. Ya. Kebaikan bagi seorang hamba Allah. Ya. Yang pertama, al-mar'atu as-salihatu. Istri yang salihah. Ya. Istri yang salihah. Yang kedua, al-maskanul wasi'. Rumah yang luas. Istri salihah, tempat tinggal yang luas. Wal jaru salih, tetangga yang salih, tetangga yang baik. Dan yang keempat, al markabul hani, kendaraan yang apa? Bagus. Yang kalau dipakai itu mendukung, ya. Kendaraan yang hani, mudah, enak dipakai, mendukung ketaatan orang dalam menunaikan ketaatan. Kendaraan yang dipakai itu mendukung ketaatan. Ya. Ya, kendaraan yang apa ya bahasa kita ya? Yang nyaman. Nyaman. Tidak mogok. Ya. Nyaman untuk dipakai, mudah dipakai, ya. Mendukung kalau dipakai untuk ketaatan. Markabul hani. Dan wa arba'un minas syaqa, ada 4 perkara di antara kesengsaraan. Nah, ini. 4 perkara di antara bagian dari kebahagiaan, ya, kebahagiaan dunia, dan ada 4 perkara bagian dari kesengsaraan dunia. Apa itu? Al-mar'atu as-su', istri yang jelek. Ya. Yang jelek bukan jelek rupanya, ya. Jelek apanya? Akhlaknya. Akhlaknya, agamanya. Iya. Jangan sampai kita dapat yang satu ini. Ini kesengsaraan. Yang kedua, di antara bagian dari kesengsaraan, al-jarusu, tetangga yang jelek. Yang ketiga, al-markabusu, kendaraan yang jelek. Kendaraan yang tidak nyaman kalau diapa? Dipakai tidak mendukung ketaatan. Dipakai mudaroh, taklim. Mogok. Di tengah jalan malah apa? Banyak kempes semuanya. Mesinnya rusak. Masuk bengkel. Habis tidak bawa uang lagi, ya. Nah, lagi kena ujian ini, ya. Kurang mendukung ini, ya. Hanya datang sudah bubar. berangkat haji, berangkat untuk haji atau yang ibadah yang lainnya tidak mendukung. Nah, ini itu apa namanya? Kurang menyenangkan ya. Dan yang keempat, al-maskanud dayyiq. Tempat tinggal yang sempit. Rawahu Hakim. Dikeluarkan oleh Hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam as-sahihahnya nomor 282. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam as-sahihahnya nomor 282. Ya. Para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, diterangkan oleh para ulama tentang empat bagian di antara kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama, tempat tinggal yang luas. Artinya luas diterangkan di dalam syarah penjelasan hadis Adabul Mufrad. Ya, karena hadis ini dikeluarkan Bukhari rahimahullah di dalam Adabul Mufradnya. Ya. Jadi maksud tempat yang luas itu rumah yang tidak terbuka auratnya. Artinya apa? Rumah yang tidak, seorang itu tidak nampak apanya? Kalau di rumah tidak kelihatan apanya? Auratnya, tertutup auratnya. Ya. Yang kedua, memungkinkan untuk dipisah antara laki-laki, anak laki-laki, anak perempuan. Ya. Ini tempat rumah yang luas. Memungkinkan anak lanaknya yang laki dan perempuan dipisah tempat tidurnya pada waktu-waktu tidur. Atau rumah yang luas, rumah yang memungkinkan untuk menerima apa? Tamu. Ini rumah yang luas, ya. Adapun rumah yang sempit, itu rumah yang mungkin tidak mendukung dari sisi agama atau dari sisi kesehatan, ya. Mungkin rumahnya ukurannya kecil, tapi masya Allah diatur sedemikian rupa sehingga ya sehat dari sisi kesehatan dan sehat dari sisi apa? Agama. Terjaga auratnya, terjaga anak-anaknya, ya. Terjaga pula dari sisi kesehatannya, ya. Jadi jangan sampai diterjemahkan nanti rumah yang sempit cuma sempit secara apa? Fisik aja ya, ya. Rumah yang luas yang perlu diperhatikan justru ini. Terjaga dari sisi agamanya. Kemudian yang ke berapa tadi? Di antara kebahagiaan seorang, rumah yang luas, istri yang salihah. Wanita yang salihah, istri yang salihah, yang mendukung suaminya. Ya. Ini kebahagiaan. Walaupun mungkin dalam kondisi ekonomi tidak terlalu mendukung, tapi ketika istri salihah, dia punya di rumah, dia pulang. Dan dia berharap pulang bertemu dengan apanya? Istrinya yang salihah, dan itu merupakan salah satu sesuatu yang menggembirakan. Dia pergi ke luar kota, ya. Istri yang salihah selalu menjadi sebab dia terpaut untuk apa? Kepengin pulang, gitu ya. Iya. Teringat sama siapa? Istrinya. Ya. Tapi sebaliknya, di antara kesengsaraan orang, istri yang jelek. Ya, istri yang jelek, jelek akhlaknya, jelek agamanya, ya. Tidak menyenangkan hatinya, tidak menenteramkan jiwanya, tidak menjadikan dia semakin baik agamanya, ya. Dia ketika pergi tidak apa namanya? Terbayang kepengin apa? Pulang. Pulang. Takut kalau pulang nanti saya kena apa? Damprat. Kena dampratnya siapa? Istri nanti. Takut. Nggak betah di rumah. Nah, ini apa? Nggak betah di rumah, akhirnya nongkrong gimana? Pinggir jalan. Nah, ini bahaya ini kalau sudah kayak gini. Ya. Jika dinasihati, kenapa nggak pulang-pulang? Aduh, saya takut. Di rumah itu ada sesuatu yang saya takuti. Loh, siapa yang takuti? Ternyata istri sendiri. Ya, istri yang tidak mendukung ketaatan. Istri yang tidak memberikan kenyamanan seorang suami di dalam menjalankan kehidupan di dunia dan akhiratnya. Ini kebahagiaan istri yang salihah. Sebaliknya, kesengsaraan istri yang jelek. Iya. Termasuk di antara kebahagiaan, kendaraan yang mendukung untuk menolong dalam menunaikan ketaatan. Itu makna al-markabul hani. Seperti sholat, umroh, haji, silaturahmi, atau yang lainnya. Untuk melakukan ibadah-ibadah tadi, kendaraannya apa? Mendukung. Anaknya 5 ini. Mau silaturahmi ke rumah mertua ini. Aduh, kendaraannya dipakai orang sekeluarga, tidak muat. Ya. Tapi kalau dia punya kendaraan yang mendukung, Masya Allah, sudah nyaman. Ya. Dipakai juga nyaman, tidak mogok. Ya. Mendukung. Nah, ini termasuk di antara kebahagiaan dunia. Ya. Baik. Dan di antara kebahagiaan pula apa tadi? Tetangga yang baik. Baik. Tetangga yang baik. Dan di antara kesengsaraan, tetangga yang jelek. Makanya Nabi SAW disebutkan dalam Adabul Mufrad dari Abu Hurairah. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jari su'. Ya Allah, aku mohon dijaga dari tetangga yang jelek. Bayangkan, Rasulullah SAW itu memohon dijaga oleh Allah dari bahaya-bahaya tetangga yang jelek. Ya, karena tetangga yang jelek ini menjadikan seorang itu tidak bahagia. Ya, mau istirahat, tetangga sebelah mengganggu. Ya, nyetel apa namanya, hiburan terlalu apa? Keras. Kita mau tidur, anak sedang sakit, semalaman jaga anak yang sakit, kita siang mau tidur, gak bisa. Malam-malam anak-anak yang sedang sakit mau tidur juga gak bisa. Diganggu oleh siapa? Tetangga yang jelek. Maka, ya seperti ini tidak nyaman. Ya, mau menasehati, bagaimana, gak mampu, gak dinasehati, hatinya apa? Tidak enak untuk menyampaikan isinya adalah, maka dia memohon kepada Allah, diajar oleh Nabi SAW, dijaga dari tetangga yang jelek. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah dua hadis yang dibawakan di antara perkara yang penting untuk memperhatikan, memilih pasangan istri yang salihah. Wanita-wanita yang memiliki sifat salihah. Sehingga sebagai kesimpulan bahwa wanita yang salihah adalah wanita yang mereka berpegang teguh dengan kitabullah, berpegang teguh dengan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman salafun salih. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus salah inna la nudhi'u ajral muslihin. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf 170, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab dan menegakkan sholat, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya, agar kita bisa selalu mendapatkan bimbingan, ya, untuk bisa mendidik putra-putri kita untuk menjadi anak yang soleh dan solihah, ya, yaitu orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman salafun soleh, karena sesungguhnya itulah sifat kesolehan yang ada pada para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita hanya memandang bahwa orang yang mulia itu sekedar mendapatkan harta yang banyak. Ya. Benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna ahsaba ahli dunya alladina yadhabun ilaihi almal. Sesungguhnya kedudukan yang paling dibanggakan oleh penduduk atau orang yang mencintai dunia, siapa itu? Orang yang mereka melihat hanya kepada apa? Dunia. Sesungguhnya kedudukan yang paling tinggi bagi orang yang ahli dunia, orang yang mereka hanya menginginkan dunia, adalah mereka orang yang melihat hanya kepada apanya? Kepada harta. Akhrajahu Nasa'i dari sahabat Buraidah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka apalah artinya kalau seorang dapat istri atau dapat suami, ya, titelnya mungkin apa? Depan belakang ada, ya. Titelnya depan belakang apa? Ada, tertitel dari sisi dunia. Tapi kalau ternyata pemahamannya, pengamalannya, akidahnya, akhlaknya tidak terbimbing, tidak berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan bimbingan para salafuna salih, maka sesungguhnya ini tidaklah bermakna baginya. Justru yang bermanfaat adalah bagi seorang adalah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Dan sesungguhnya kemaksiatan, ya, ini sangat berbahaya bagi masyarakat. Apalagi ketika muncul berbagai macam fitnah, fitnah ini berawal daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Berbagai macam ujian dan musibah silih berganti di muka bumi ini tidak lain kaitannya adalah karena sebab tidak adanya kesolehan dan kesolehah pada diri seorang muslim atau muslimah. Kemaksiatan, ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Thaharal fasad fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah muncul kerusakan di daratan, di lautan dengan akibat usaha tangan manusia. "Liyudhiqahum ba'dhu alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Demikian pula Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apa saja yang menimpa kalian, ya, itu dari musibah adalah karena usaha tangan-tangan kalian. "Wa ya'fu an katsir," dan Allah memberikan maaf kepada banyak dari kalian dengan sebab kemaksiatan, ya, yang mungkin pernah dilakukan. Kisah bagaimana Nabi Adam, ya, ketika dinasihati oleh Allah jangan mendekat sebuah pohon, akhirnya apa? Adam dan suami dan istrinya apa? Memakan dari buah larangan yang Allah larang kepadanya. Maka Allah Ta'ala menerima, ya, akhirnya taubat dari Adam, ya. Maka wajib bagi kita semuanya yang belum memiliki sifat, bagi suami yang belum memiliki sifat kesolehan, atau bagi istri yang belum memiliki sifat sebagai wanita yang solihah, untuk segera bertobat kepada Allah. Jangan menunda-nunda, ya, waktu segera bertobat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha." Hei orang-orang yang beriman, segeralah kalian bertobat, ya, kepada Allah Ta'ala dengan taubatan nasuha. Ya. Semoga Allah Ta'ala golongkan kita termasuk orang yang mau bertobat kembali kepada jalan, ya, yang ditempuh oleh para salafun salih, sehingga kita menjadi suami-suami dan jadi istri-istri, atau mereka yang belum jadi suami atau jadi istri akan selalu berhias dengan sifat sebagai laki-laki yang saleh atau sebagai wanita yang salihah. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan ini. Segala salah dan kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.